Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Sungguh, jasa orang tua apalagi seorang ibu begitu besar. Sejak mengandung dia mesti menanggung berbagai macam penderitaan. Saat melahirkan harus bertarung hidup dan mati. Saat tiba masa menyusui tak ada waktu istirahat baginya. Dia rela lembur di saat si bayi kehausan dan membutuhkan air susunya. Belum lagi saat si bayi sakit, apapun akan dikorbankan demi kesehatan sang bayi. Oleh karena itu, besarnya jasa seorang ibu tak bisa ditakar lagi, sehingga untuk membalas jasanya seakan tak bisa lunas jika kita bayarkan selama hidup kita. Suatu ketika saat sedang tawaf, Ibnu Umar melihat seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang itu bersenandung, "Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari." Orang Yaman yang menggendong ibunya itu lalu bertanya pada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan perbuatanku ini aku telah membalas budi kepada ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Engkau belum membalas budinya, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan." Ucapan Ibnu Umar ini menjelaskan pada kita bahwa jasa orang tua pada kita jauh lebih besar daripada kebaktian yang kita lakukan untuk membalas jasanya. Karena itulah orang tua adalah ladang amal bagi anak-anaknya dengan cara berbakti padanya. Bakti inilah yang menjadi pintu surga bagi anak-anak. Maka sangat merugi jika seseorang masih punya orang tua tapi tak berbakti padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina." Seorang sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Lalu sampai kapan berbakti kepada orang tua ini? Apakah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai dan berakhir ketika orang tua telah wafat? Jika bakti kita pada orang tua terhenti dengan wafatnya mereka, alangkah bakhil dan pelitnya diri kita. Alangkah singkat bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seseorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Justru, saat setelah wafat adalah waktu yang paling ditunggu bakti kita oleh kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua telah memasuki alam barzakh, saat itulah keduanya paling membutuhkan bakti anak-anaknya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengira bahwa kebaktian itu telah terhenti setelah kedua orang tuanya meninggal. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau menjawab, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Begitulah bakti seorang anak kepada kedua orang tua, selalu menjadi utang anaknya sepanjang hidupnya, selama ruh masih dikandung badan, selama jantung masih berdetak, dan selama nadi masih berdenyut. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga." Lantas ia bertanya, "Wahai Rabb, mengapa aku mendapatkan ini?" Allah menjawab, "Karena permohonan ampunan anakmu untukmu." Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana cara berbakti pada orang tua ketika mereka telah meninggal dunia atau tiada? Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi menuturkan, "Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim, kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pemirsa Khazanah, sepintas orang berpakaian lusuh, kekurangan harta, jauh dari kata mewah, lemah dan tak berdaya, terlihat tak berharga di mata sebagian orang. Sehingga tak jarang mereka dilecehkan dan keberadaannya di masyarakat dimarjinalkan. Tapi tahukah Anda bahwa orang-orang seperti ini dengan kesabarannya sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka waspadailah orang-orang miskin dan perlakukanlah dengan baik, karena kekayaan seseorang, kemapanan masyarakat dan kemakmuran sebuah negara bisa jadi karena keberkahan doa orang-orang miskin. Lalu mengapa orang miskin begitu istimewa dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad yang memiliki harta banyak sehingga dia mengira dirinya lebih mulia dari sahabat lain. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Nasa'i bahkan Rasul menyampaikan dalam redaksi yang lebih jelas, "Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah mereka di antara mereka, yaitu dengan doa, solat dan keikhlasan mereka." Hadis riwayat Nasa'i. Ibnu Battal menjelaskan hadis ini bahwa ibadah orang-orang lemah dan doa mereka lebih ikhlas dan lebih terasa khusyuk karena mereka tidak punya ketergantungan hati pada dunia dan perhiasannya. Hati mereka pun jauh dari yang lain kecuali dekat pada Allah saja. Amalan mereka bersih dan doa mereka pun mudah dikabulkan. Karena itulah Rasul selalu memuji orang-orang miskin dan selalu mengasihinya. Dengan kesabaran dan keikhlasan mereka itulah Allah memberikan kemuliaan mereka dengan surga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan pada kita bahwa kelak di surga mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin. Bahkan kelak di akhirat, saat orang-orang tengah menunggu giliran memasuki surga Allah, orang-orang miskinlah yang lebih didahulukan daripada orang-orang kaya. Jaraknya pun cukup lama, bukan sehari atau dua hari, bukan sebulan atau setahun. Jarak mereka masuk surga dengan orang-orang kaya mencapai 5 abad. Inilah yang diinformasikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Mengapa setengah hari disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 500 tahun? Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Oleh karenanya, setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Bukankah ini kemuliaan luar biasa bagi orang-orang miskin? Lalu apa yang kita banggakan di depan orang-orang miskin? Pemirsa Khazanah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah jika seorang wanita haid ia tidak sholat dan tidak puasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, mengapa wanita jika datang bulan atau haid dilarang melakukan ibadah sholat? Sejumlah studi medis modern membuktikan bahwa gerakan sholat sangat bermanfaat bagi wanita hamil, tapi membahayakan bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid. Sebab, wanita yang sedang sholat ketika sujud dan rukuk akan meningkatkan peredaran darah ke rahim. Sel-sel rahim dan indung telur seperti sel-sel limpa menyedot banyak darah. Rahim membutuhkan darah melimpah agar janin mendapatkan gizi dan untuk membersihkan polusi. Ketika seorang ibu hamil menjalankan sholat, aktivitasnya ini akan membantunya mengantarkan darah yang melimpah ke janin. Sementara wanita yang haid jika menunaikan sholat akan menyebabkan banyak darah mengalir ke rahimnya. Akibatnya, ia akan kehilangan darah karena keluar bersama darah haid. Di masa haid, diperkirakan wanita kehilangan darahnya sebanyak 34 ml, kadar yang sama pada cairan lainnya. Jika wanita haid menunaikan sholat, zat imunitas di tubuhnya akan hancur. Sebab sel darah putih berperan sebagai imun akan hilang melalui darah haid. Mengalirnya darah secara umum akan meningkatkan kemungkinan menularnya penyakit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga wanita haid dari penularan penyakit dengan mengkonsentrasikan sel darah putih di rahim selama masa haid agar menjaga tubuh dan melawan berbagai penyakit. Jika seorang wanita sholat saat haid, maka ia akan kehilangan darah dalam jumlah banyak. Ini berarti akan kehilangan sel darah putih. Jika ini terjadi, maka seluruh organ tubuhnya seperti limpa dan otak akan terserang penyakit. Mungkin inilah salah satu hikmah besar di balik larangan wanita haid melakukan ibadah sholat hingga ia suci. Al-Quran dengan sangat cermat menyebutkan, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Di samping itu, gerak fisik saat sujud dan ruku semakin menambah aliran darah ke rahim dan akan hilang percuma. Lebih dari itu, jika wanita haid sholat, maka akan menyebabkan kekurangan zat logam dari tubuh. Itu sebabnya, para medis menganjurkan agar ketika dalam keadaan haid, wanita banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar darah dan logam magnesium, zat besi dalam tubuh yang berharga, tidak terbuang percuma. Inilah hikmah besar kenapa ketika haid wanita dilarang melakukan puasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah jika seorang wanita haid, ia tidak sholat dan tidak puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sudah memasuki masa suci, wanita baru diperbolehkan sholat tanpa mengganti sholat yang ditinggalkan selama masa haid. Apa jadinya jika wanita diwajibkan mengqadha sholat yang ia tinggalkan? Berapa kali sholat ia harus menggantinya? Tentunya itu sangat memberatkan. Sehari 5 kali sholat jika masa haid 1 minggu berarti harus mengganti sholat sebanyak itu. Tentu itu sangat memberatkan bagi wanita. Inilah keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada para wanita muslimah. Akan tetapi kewajiban puasa yang ditinggalkan wanita karena haid wajib diqadha atau diganti di waktu lain ketika dalam keadaan suci. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Pemirsa Khazanah, beralih ke masalah lain. Tak sedikit dari kita yang seringkali mendengar tentang orang mati yang tidak diterima bumi. Mungkin tak sedikit pula dari kita, itu hanyalah informasi hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu benarkah ada orang yang ditolak oleh bumi? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, jenazah ditolak bumi ternyata benar-benar pernah terjadi, bukan cerita fiktif, bahkan terjadi di masa Rasulullah SAW. Peristiwa ini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Kisah ini tentang seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia telah membaca dan mempelajari kandungan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan di kalangan sahabat sendiri, orang yang sudah seperti ini dianggap sudah punya kedudukan yang tinggi. Orang tersebut akhirnya berhasil menjadi salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW. Hingga suatu saat ia tidak mentaati apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Rasul memerintahkannya untuk menulis Ghafuran Rahiman. Ia malah menulis Aliman Hakiman. Rasulullah kembali memintanya menulis wahyu yang beliau sampaikan. Tapi orang tersebut menulis tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hingga puncaknya ia mengatakan akan menulis apapun yang ia sukai. Ia pun kemudian murtad dan melarikan diri bergabung dengan penganut ahli kitab lainnya. Sampai di tengah-tengah mereka, ia memfitnah dan menjelekkan Nabi SAW. Ia mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa semua yang ia ketahui berasal dari apa yang aku tulis untuknya. Tak lama kemudian, ia pun mati. Teman-teman dan para kerabatnya menguburkan jenazahnya. Ternyata keesokan harinya, jenazahnya sudah berada di luar kuburnya. Ternyata, bumi tidak mau menerimanya. Bumi memuntahkan kembali jasadnya. Teman-teman dan kerabatnya yang menyaksikan hal tersebut menuduh bahwa Muhammad dan para sahabatnya lah yang melakukan itu karena tidak terima dengan perlakuannya terhadap mereka. Akhirnya mereka pun menggali lebih dalam lagi. Namun keesokan harinya hal yang sama terjadi. Jenazahnya kembali di luar. Bumi menolaknya. Mereka kembali menuduh bahwa semua itu gara-gara Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pun menggali lebih dalam lagi lalu menguburnya. Dan hal yang sama terjadi lagi, akhirnya mereka sadar bahwa tak mungkin hal ini dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya. Ini adalah hukuman dari Allah kepadanya. Akhirnya, jasad tersebut dibiarkan tergeletak begitu saja karena tidak bisa dikuburkan. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.